Mitra bisnis, beberapa saat lalu salah seorang supervisor saya mengatakan kepada saya, Pak, tiga anak baru itu ya Pak ya, orangnya malas Pak, pagi tidak mau pergi. Ini sales ya, jadi disuruh keluar tidak mau. Nah saya tiba-tiba terpikir dan mengatakan kepada supervisor saya, Pak, sebetulnya saya yakin mereka mau, tetapi mereka belum mampu. Sering sekali kita mengacaukan kedua hal ini antara mau dan mampu ya. Ada orang yang sudah pasti melihat keadaan dan situasinya, mau untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak mampu. Tentu kata tidak mampu ini sangat tersamar dengan banyak hal. Yang pertama adalah mereka tidak tahu harus bagaimana ya. Mungkin juga mereka masih takut atau mempunyai keraguan di hatinya untuk menjalankan sesuatu. Dia belum terbiasa untuk mengetuk pintu orang dan menawarkan sesuatu atau untuk menelpon kantor orang dan mengatakan saya menawarkan produk ini. Maka menjadi tugas kita bukan hanya sekedar memberi semangat kepada mereka, ayo mau, bukan sekedar itu. Tetapi juga kita harus menunjukkan cara dan jalannya. Dan yang termudah untuk itu sebenarnya adalah memberi contoh kepada dia. Ini loh caranya, saya dulu yang menelpon, kamu nunggu di sebelah saya. Kita menelpon orang, dan dia melihat kita, lalu kita bilang, ayo kamu sekarang yang menelpon, jangan klien sungguhan, nanti kamu kalau gagal malu, kita pakai klien yang ngawur saja. Buka buku telepon ya, kita buka aja, cari satu nama, lalu telepon, lalu tawarkan produk Anda. Mungkin orang itu akan marah-marah, tapi toh Anda tidak kenal orang itu. Jadi ini merupakan pembelajaran, setiap hari lakukan 5 kali. 5 kali dimarahin orang, tapi Anda sudah mencoba menelpon orang, menawarkan produk Anda sesuai dengan apa yang dilakukan perusahaan, dan orang-orang itu tidak mau. Ya sudah, tidak apa-apa gitu loh. Tapi Anda belajar sesuatu. Ya. Jadi orang itu sering, bukannya tidak mau bekerja lebih keras, atau tidak mau menyelesaikan tugas yang Anda berikan, sering mereka sebenarnya tidak mampu mengerjakan itu. Cuma mereka tidak mau bilang kalau tidak mampu, mereka akan bilang dengan alasan, sedang sibuk, tadi kami sedang melakukan perencanaan, segala macam alasan. Tetapi kalau Anda mau mentraining orang itu, menjaga dia dan melihat bahwa dia sudah bagus atau tidak, kita beri masukan, maka sebenarnya setiap orang itu ingin dan mau bekerja keras asalkan dia tahu dia mampu melakukan dengan sebaik-baiknya. Maka kita butuh melakukan training, coaching, memberikan contoh yang baik, serta menyertai dia ketika melakukan itu, serta memberikan feedback yang benar. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom, sukses selalu untuk Anda. Jika Anda membutuhkan desain grafik, website atau berbagai media promosi bagi perusahaan Anda, hubungi Sam Design. Telepon ke Pas FM Jakarta di 633-9160, 633-9160.